Ya. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kepada kita tentang peristiwa yang terjadi pada zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Di mana Nabi Nuh alaihi salatu wassalam ya tatkala beliau melihat kesyirikan terjadi pada zaman beliau, maka Nabi Nuh alaihi salatu wassalam itu melarang mereka, dan kesyirikan yang mereka lakukan adalah penyembahan kepada lima sembahan tadi: Wad, Suwa, Yagud, Nasr, dan Ya'ub. Nah, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam tatkala beliau melihat mereka beribadah kepada sembahan-sembahan ini, maka beliau melarang mereka. Nabi Nuh melarang mereka untuk beribadah kepada sembahan-sembahan tadi. Nah, ketika Nabi Nuh melarang mereka, apa yang terjadi? Maka mereka saling menasihati. Jadi mereka saling berwasiat. Ketika Nabi Nuh melarang mereka, maka mereka berkata di antara mereka sesama mereka, La tazarunna alihatakum. Jangan sekali-kali kalian meninggalkan sembahan-sembahan kalian. Ya, jangan ikuti itu Nabi Nuh. Kalian, ya wahai masyarakat, jangan kalian sekali-kali meninggalkan sembahan-sembahan kalian. Jangan kalian meninggalkan Wad, Suwa, Yagud, Ya'ub, dan Nasr. Ya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Lihat bagaimana peristiwa yang terjadi pada zaman Nabi Nuh. Tatkala Nabi Nuh alaihi salatu wassalam melarang mereka untuk menyembah selain Allah dan mengembalikan mereka kepada jalan yang benar, maka ternyata mereka saling menguatkan. Mereka saling menasihati antara mereka di atas kelompilan. Apa kata mereka? Ya, jangan kita tinggalkan sembahan kita. Jangan kita ikuti Nabi Nuh. Jangan kita tinggalkan sembahan-sembahan kita hanya karena ucapan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Jadi ikhwani fillah, ternyata ya penggembosan dalam dakwah itu sudah biasa terjadi. Sudah biasa. Pada zaman Nabi Nuh sudah terjadi. Lihat Nabi Nuh alaihi salatu wassalam ketika mengajak mereka untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang mereka lakukan? Mereka saling berwasiat di antara mereka. Jangan. Ya. Dan ini juga diikuti oleh orang-orang musyrikin pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang namanya dakwah, berdakwah kepada tauhid, memang banyak penentang. Dan mereka penentang-penentang dakwah itu, mereka juga saling meluatkan di antara mereka. Ya, kalau ada yang mau berpaling, maka dikuatkan dia. Ya. Lihat pada zaman Nabi Muhammad. Kemudian ini juga diikuti oleh orang musyrikin. Ini diwarisi oleh orang musyrikin. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Ucapkan la ilaha illallah tuflihu. Mengajak mereka untuk kembali kepada tauhid dan meninggalkan sembahan-sembahan mereka yang mereka sembah. Apa sembahan mereka yang terbesar? Musyrikin dulu. Musyrikin Arab. Lata, Uzza, dan Manat. Ini sembahan mereka yang terbesar. Kalau pada zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, sembahan mereka yang terbesar itu menyembah. Nah, ketika mereka diajak untuk meninggalkan sembahan itu, ini jawaban mereka. Jangan kalian meninggalkannya. Ya. Sama ketika pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi memerintahkan mereka meninggalkan Lat, Uzza dan Manat dan menyuruh mereka untuk berlailaha illallah, apa jawaban mereka? Sama seperti kaumnya Nabi Nuh. Saling menguatkan di antara mereka. Apa jawaban mereka, ikhwan sekalian? Mereka mengatakan, "Aja'ala al-alihata ilaha wahidah?" Apakah dia Muhammad ingin menjadikan yang disembah cuma satu saja? Apakah Muhammad ini mendakwahkan kepada kami bahwa yang disembah cuma satu saja? Inna hadza la syai'un 'ajab. Sesungguhnya ini kata mereka adalah perkara yang aneh. Perkara yang aneh. Nah, setelah mereka tidak mau menerima, apa yang mereka lakukan? Wa talaqal malaa'u minhum, kata Allah. Maka pembesar-pembesarnya pergi menghasut masyarakat. Menghasut mereka. Ini biasa ya. Jadi pembesar-pembesarnya itu setelah mereka melihat bahaya di Muhammad ini, bisa berpengaruh nanti, bisa menggeser kedudukan kami. Apa mereka lakukan? Maka mereka mendatangi masyarakat yang Allah yang tidak mengerti. Apa kata mereka? Wattalaqal balad minhum. Maka pergilah pembesar-pembesarnya, orang-orang kayanya, orang-orang mulianya menghasut masyarakat. Apa kata mereka? Alimsyu wasbiru. Tetap berjalan kalian. Lihat. Tetap jalan. Jangan jiraukan itu Muhammad. Jangan pedulikan itu dakwah Muhammad. Dan lihat. Wasbiru dan bersabar kalian. Bayangkan. Disuruh mereka sabar. Di atas kebangunan. Sabar. Sabar kalian. Subhanallah. Berjalan. Jangan dipedulikan itu nama Muhammad, tidak usah didengar. Itu dalil-dalilnya, jangan terbuka dengan dalil itu. Tidak usah didengar. Itu subhan. Dan seterusnya. Wasbiru, jalan. Sebab kalau mereka didengar, terlambat dakwah kita. Sabar kalian. Kemudian apa kata mereka? Setelah mereka menurut orang-orang untuk sabar, mereka memfitnah. Ini biasa. Mereka memfitnah. Apa kata mereka? Inna hadza la syai'un yurah. Sesungguhnya dakwah ini, dakwah Muhammad ini sebenarnya ada sesuatu yang diinginkan di balik itu. Ini apa ya? Memfitnah, menuduh. Kata dia, kata mereka, sesungguhnya dakwah Muhammad ini di balik itu ada sesuatu yang dia inginkan. Apa itu? Kedudukan, dunia, harta, jabatan, ya, ketenangan dan seterusnya. Masya Allah. Jadi ini sudah biasa ya, seperti ini. Ini turun temurun dari Nabi Nuh begitu, turun ke zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ma sami'na bihadza fi millatil akhirah. Kata mereka, kami tidak pernah mendengarkan dakwah semacam ini pada agama-agama terakhir dari moyang kita. Lihat bagaimana mereka betul-betul ya menggembosi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak pernah mendengarkan dakwah seperti itu pada agama yang terakhir. Kami tidak pernah mendengarkan itu dari pakaian kita. Kita tidak pernah mendengarkan dari guru-guru kita seperti itu. Guru-guru kita begini, dia lain tadi dia. Membawa ajaran baru dia. Masyaallah. Nah, inna hadza ikhtilaf, sesungguhnya ini tidak lain hanya kedustaan kepada mereka. Jadi ini biasa ya, biasa terjadi. Ya, ketika diajak mereka, maka mereka saling menyabarkan di antara mereka. Nah, maka di sini ikhwan fil din, rahimani wa rahimakumullah, ketika Nabi Nuh mengajak mereka untuk kembali beribadah kepada Allah, apa jawaban mereka? La tadarunna alihatakum. jangan kalian tinggalkan sembahan-sembahan kalian. Jangan. Wala tadaruna waddan, jangan kalian tinggalkan waddan, wala suwa'an, wala yamuta wa ya'uqa wa nasar. Ya. Di sini ikhwan fil din azzaqullah disebutkan lima ya. Disebutkan lima sembahan-sembahan mereka. Ya. Padahal sebelumnya Allah Subhanahu wa taala sudah menerangkan ucapan mereka, jangan kalian meninggalkan sembahan-sembahan kalian. La tadarunna alihatakum, jangan kalian meninggalkan sembahan-sembahan kalian. Ya. Kemudian setelah itu ditegaskan lagi, jangan kalian tinggalkan wad, suwa, yagus, dan nasar. Ya. Harusnya kan sudah cukup ketika mereka mengatakan, jangan kalian tinggalkan sembahan-sembahan kalian. Berarti kan sudah masuk wad, suwa, yagus, dan nasar, kan begitu. Tapi ternyata mereka ulang lagi, mereka keluarkan lima ini. Kenapa seperti itu? Sebab ini menunjukkan bahwa itulah sembahan mereka yang paling terbesar. Mereka punya banyak sembahan, tapi sembahan mereka yang paling besar, yang paling mereka agungkan adalah lima sembahan ini. Iya, lima sembahan ini. Tapi apa lima sembahan itu? Di sini diterangkan oleh Ibnu Abbas. Qala Ibnu Abbas, hadhihi asma'ul jalil salihin min qawmi Nuh. Lima yang disebutkan dalam ayat, kata Ibnu Abbas, ini adalah nama-nama orang-orang saleh. Ini adalah nama-nama orang saleh dari kaumnya Nabi Nuh. Jadi dulu pada zaman Nabi Nuh ada orang saleh lima orang yang bernama Wad, ya, Suwa, Yagud, Ya'uq dan Nasr. Lima orang saleh. Falamma halaku, kata Ibnu Abbas, tatkala lima orang saleh ini meninggal, wafat mereka, auhas syaitan ila qaumihim, maka syaitan mendatangi kaumnya mereka, mendatangi kaumnya mereka dan memberikan bisikan-bisikan kepada mereka, membisikkan sesuatu kepada kaumnya orang-orang soleh yang sudah meninggal ini. Apa kata syaitan? Apa bisikan syaitan kepada mereka? Mereka mengatakan, al-ansibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha al-salah. Kalian, bagusnya kalau kalian buatkan patungnya. Bagusnya kalian buatkan patungnya itu orang soleh tadi yang meninggal. Sudah meninggal ya? Bagus dibuatkan patungnya kenangan. Ya, kemudian kalian tempatkan di tempat-tempat ibadah kalian. Itu patung disimpan, diletakkan di tempat-tempat ibadah kalian. Wasamuha biasbahih. Dan patung-patung tadi berikan nama dengan nama-nama mereka. Jadi buat lima patung. Satu namanya Wad. Semua tertulis nama ini Wad ini. Ya wajahnya Wad persis seperti persis seperti wajahnya Wad itu. Ini Yagud, ini Ya'uq dan seterusnya. Kemudian letakkan di tempat ibadah kalian. Ini wahyunya syaitan kepada mereka. Bisikan-bisikan syaitan kepada mereka. Nah, fa'alu wa lam tu'bad. Akhirnya mereka melakukan apa yang dibisikkan oleh syaitan kepada mereka. Mereka buat patungnya. Lima patung diberi nama dengan nama-namanya, kemudian diletakkan di tempat-tempat ibadah. Tetapi wa lam tu'bad, tetapi tidak diibadahi waktu itu. Tidak diibadahi. Dibuat saja patungnya, tapi tidak disembah. Disimpan saja di tempat ibadah. Ya. Apa tujuannya ikhwan sekalian? Apa maksud dan tujuan? Ya, patung-patung tersebut dibuat dan ditempatkan di tempat-tempat ibadah mereka, diterangkan yang dijelaskan oleh para ulama tafsir seperti Al-Imam Ibn Jarir Al-Tabari rahimahullah ta'ala dalam tafsir beliau. Beliau mengatakan bahwa anna yagud wa ya'ud wa nasar, bahwa yagud, ya'ud dan nasar lima sembahan tadi, mereka adalah kaumnya Nabi Nuh yang soleh. Nah, dan mereka itu punya para pengikut. Jadi orang-orang soleh tadi punya banyak atba, punya banyak pengikut. Nah, maka falamma matu, tatkala orang-orang soleh tadi meninggal, qala ashabuhu, berkatalah sahabat-sahabat mereka, ya sudah disitu oleh siapa, ya, apa kata mereka? Lau sawwarnahum, seandainya kita buatkan patungnya. Orang-orang soleh dari teman sahabat-sahabat kita dulu, kita buatkan patungnya, kana aswaqalana minal ibadah, maka tentu akan semakin membuat kita rindu untuk beribadah. Jadi tujuannya apa ya sekalian? Dibuat di situ patung, supaya apa? Supaya menambah semangat mereka beribadah kepada Allah. Bagus. Bagus wahyu setan itu. Lihat, lihat wahyu setan, buatkan patung di situ. Ya, kemudian beri nama-namanya itu orang soleh, simpan di tempat ibadah. Jangan simpan di, jangan dikubur, di ibadah. Tempat ibadah kalian. Ya. Tujuannya apa kata setan? Tujuannya, masya Allah, supaya kalau kalian lagi lemas beribadah, lihat itu patung yang semangat dan tatkala kalian lagi butuh beribadah kepada Allah, maka kalian akan melihat patung-patung teringat ibadahnya itu, maka kalian akan terpancing untuk beribadah. Bagus kan? Akhirnya sepakat mereka, itu bagus kan? Tidak ada penyimpangan. Apa penyimpangannya? Kita tidak beribadah kok, bahkan ini bagus, akan menambah semangat kita beribadah kepada Allah subhanahu. Akhirnya mereka melakukan, tetapi tidak ibadah. Kenapa tidak ibadah? Karena mereka orang berilmu, mereka paham ini syirik. Mereka mengerti, ikhwan sekalian, bahwa kalau kita beribadah mereka syirik. Tetapi pandai syaitan. Lihat syaitan pandai. Kalau orang berilmu itu tidak langsung dikasih begitu kan? Sebab orang berilmu paham. Lihat ikhwan ibn azzaqullah, bagaimana makan-makan syaitan. Ya. Oleh karena itu Syekh Shalal Al-Fauzan beliau berkata fihi tahdzir min makri syaitan. Di dalam hadis ini terdapat peringatan bagi kita dari makar-makar syaitan. Syaitan itu kata beliau menampakkan sesuatu dengan apa bungkusan yang baik. Menampakkan yang baik-baik. Hingga apa? Hingga manusia pun tertipu dengannya. Ini syaitan. Dia senang menampakkan yang baik-baik di hadapan manusia sehingga orang tertipu. Kalau sudah tertipu, diri dia sedikit-sedikit. Nah, itu syaitan hati-hati. Nah, ini juga pernah dilakukan oleh Iblis kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Seperti itu juga. Ya. Hal adunruka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala melarang Nabi Adam nampak Allah berhadir syajarah, jangan kamu mendekati dua pohon, jangan kalian berdua Adam dan Hawa mendekati pohon ini, jangan kalian dekati. Dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi datang syaitan. Apa kata syaitan? Hal adunruka ala syajaratil khuldi, maukah aku, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu semua pohon yang mengekalkan engkau di syurga. Sebenarnya kamu dilarang memakan itu pohon supaya kamu tidak kekal. Ya. Nah, sekarang aku akan tunjukkan itu pohon sebenarnya. Itu pohon yang mengekalkan engkau di syurga. Wa mulkin la yabla, dan pohon yang merupakan mulut kekuasaan yang tidak pernah sirna. Masya Allah. Nabi Adam alaihi salatu wassalam tertipu. terpengaruh dengan ucapan syaitan. Ya. Maka di sini ada peringatan kepada beliau dari makar-makar syaitan yang berusaha menyesatkan manusia sedikit demi sedikit. Jadi itu syaitan tidak mungkin langsung melarang, jangan. Tidak mungkin langsung mengatakan itu kalau sembelih tidak mungkin. Sebab kalau langsung begitu pasti orang itu tidak boleh. Tapi sedikit-sedikit. Ya, seperti misalnya kisah seorang ahli ibadah dari kalangan Bani Israil yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah dalam kitab Nadzul Hawa, tercelanya hawa nafsu pada bab fitnatun nisa, tentang fitnah wanita. Ahli ibadah yang tidak ada yang paling hebat ibadahnya dibandingkan dengan dia. Ya, akhirnya aku menjadi kafir gara-gara fitnah wanita. Tapi pada siapa? Sedikit-sedikit. Masalah itu baca, bagaimana upaya siapa? Sedikit-sedikit. Ketika ahli ibadah itu sedikit, seorang nangis. Karena saudaranya mau pergi berperang, sedikit dia. Ahli ibadahnya tidak memperkat, mengatakan, A'udzubillah inna syaitan rajim. A'udzubillah inna syaitan rajim. Tidak sehat sama tidak pemuda itu ya. Kami tidak tahu di mana kami mau berdikkan saudara kami. Tidak ada yang bisa kami percaya kecuali anda karena ahli ibadah ada. Maka dia mengatakan kalau begitu simpan di bawah. Dia di atas, di tempat ibadahnya di atas, simpan di bawah sana saja. Baik, simpan. Ya, berlalu waktu, tidak ada pembicaraan, tidak ada komunikasi. Masya Allah. Tidak ada pembicaraan, tidak ada komunikasi. Ya. Maka syaitan mengatakan, bagusnya kalau kamu beri makan dia. Itu kan supaya kamu lebih banyak ibadah, lebih banyak kebaikan, beri makan dia. Insyaallah. Bagus kan? Dinasihati dari ahli ibadah itu. Supaya lebih banyak pahala kamu beri makan dia. Misalnya kamu beri banyak, kamu beri makan dia, lebih banyak pahalanya lagi. Akhirnya diberi makan, ya. Tetapi letakkan saja di depan pintunya, tidak usah langsung. Letakkan bahwa itu layanan ibadah. Masya Allah. Akhirnya dilakukan. Berlalu waktu terus begitu, bukan satu hari dua hari begitu, bertahun-tahun begitu ya. Terus. Mudah banding, antar makan naik. Datang ke syaitan. Supaya lebih banyak dari pahalamu. Wah, pahala-pahala terus disebutkan. Supaya lebih banyak dari pahalamu. Ya, bagusnya kalau kamu bawa masuk di depan pintunya, saya buka pintunya, baru masuk, simpan di dalam. Ya. Mulai. Terus, akhirnya dia lakukan. Simpan di dalam, naik. Setelah simpan di dalam, tidak usah bicara, langsung naik. Supaya kamu tidak lari dari ibadah, langsung naik kamu. Simpan saja di dalam, langsung naik. Dilakukan lagi. Lama, dibisikin lagi setan. Iya, kasihan itu, sudah bertahun-tahun kamu tidak pernah ada bicara dia. Ya mungkin dia sudah ketakutan di bawah itu. Sudah sedih dia, karena kamu bertahun-tahun tidak pernah ada bicara dia. Ajak bicara lagi dia supaya tenang hatinya. Kasihan dia. Supaya tenang hatinya. Dan kamu tidak perlu turun dari tempat, dari atas kamu bicara, dia di bawah. Tidak usah turun. Yang penting dia ajak bicara, ada kabarnya. Bagaimana kabarnya mesti. Masya Allah. Baik. Oh iya. Sudah saya membalik dulu ya. Ya. Masya Allah. Lalu apa ini? Dia ada bicara dari atas, dari tempat ibadah, perempuannya di bawah, tidak ada pertemuan. Akhirnya setan, ini prosesnya lama ini ya, setan mengatakan, kasihan itu kalau kamu ada bicara di atas, kamu tidak turun. Ya bagusnya kamu turun, tapi kamu di depan pintu saja, dia di dalam, tidak campur baur, tidak berkhawat, depan ada hijab. Masya Allah, dilakukan. Akhirnya apa kata dia? Masa kamu bicara, kamu tidak lihat keadaannya bagaimana? Jangan sampai dia malu-malu, jangan sampai dia berusaha sesuatu, dia malu-nyol, jangan sampai dia sudah sakit di dalam, dia menahan dirinya. Bagusnya kamu lihat keadaannya di dalam bagaimana. Lihat, akhirnya dia masuk, dia intinya terus, akhirnya dia terjatuh dalam berzina dia dengan wanita. Setelah berzina hamil itu wanita, setelah melahirkan dinyatakan oleh syaitan ahli balai itu, kamu sudah hamil adanya orang, nanti datang saudaranya, bagaimana kamu? Nanti datang saudaranya, bagaimana kamu? Kamu kan orang yang dikelar ahli ibadah, bagaimana kira-kira pandangan mereka kalau mereka tahu bahwa ternyata kamu menghadiri saudarinya mereka? Terus akan saya lakukan, ya sudah, habisi saja. Ya, habisi saja itu anaknya dan sekalian itu wanita. Intinya dihabisi di situ. Intinya di sini kau sekalian, ujung-ujungnya ke akhir dia, untuk bisa baca di sana, disebutkan oleh Imam, ujung-ujungnya ke akhir dia, menyembah kepada Iblis itu saja, yang mempengaruhi dia. Masya Allah. Ini trik-trik Iblis sepak untuk menyesatkan manusia. Sedikit demi sedikit. Hati-hati. Ya, saya Ustaz, ada seorang akhwat, saya mau anu diarahkan dia ke situ, mau arahkan saja, insya Allah, arahkan saja. Terus dia tidak tahu tempat lain, Ustaz. Jadi saya tunduk kalau dia, saya lewat dari A, lewat mana saja, tidak perlu dulu kan. Tapi harus ya, dia anak muda ini. Terus saya, ya, hati ya. Nah, jadi ikhwani fillah wal akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Fafa'alu walam tu'bar. Maka mereka melakukan, membuat patung-patung yang tadi tapi tidak diibadahi. Belum diibadahi. Nah, hatta idza halaka ulalika, hingga kemudian berlalu waktu, meninggallah orang-orang yang membuat patung tadi, yang berilmunya meninggal. Meninggal orang-orang yang membuat patungnya tadi, yang mengerti apa sebab dibuat di patung. Meninggal semua. Datang generasi berikutnya. Generasi berikutnya itu tidak mengerti apa sebab itu dibuat patung. Dan mereka juga semakin jauh dari ilmu. Mereka tidak mengerti amal syirik, amal tauhid. Kata Ibnu Abbas, hatta idza halaka ulaika, hingga kemudian tatkala orang-orang tadi yang membuat patung itu sudah meninggal semua, manusia dari ilmu dan ilmu sudah dilupakan. Maksudnya apa ilmu sudah dilupakan? Kata Syekh Shalih Fauzan, di mautil ulama, dengan meninggalnya ulama-ulama tadi. Tidak ada di ulama ketika mereka. Apa yang terjadi kemudian akhirnya patung-patung tadi dibadahi. Kenapa dibadahi? Karena syaitan datang lagi ke mereka. Syaitan mengatakan kepada mereka, anna aba'akum, bahwa bapak-bapak kalian itu sebenarnya tidak membuat patung-patung ini kecuali apa? Kecuali agar mereka bisa semakin dekat kepada Allah. Dan mereka biasanya, ya biasa ketika tidak turun hujan, maka mereka akan diturunkan hujan dengan sebab mereka mengibadahi patung-patung itu. Mereka benar. Akhirnya mereka juga mengibadahi patung-patung tadi. Jadi ini yang dikhawat kalian, ya inilah sebab kenapa terjadi kesyirikan. Dan ini kesyirikan pertama kali terjadi di dunia. Ini kesyirikan yang pertama kali muncul di dunia, kesyirikan pada zaman Nabi. Sebelumnya tidak ada kesyirikan. Pada zaman Nabi Adam, setelahnya tidak ada kesyirikan. Awal terjadi kesyirikan itu pada zaman Nabi Nuh. Apa sebabnya? Bulu terhadap orang-orang soleh tadi. Itu sebabnya. Nah, Ya, jadi awal terjadi kesyirikan itu gara-gara buruk terhadap orang-orang saleh. Apa bentuk-bentuk buruknya mereka? Itu tadi. Ya, bentuk buruknya mereka adalah buatkan patung-patungnya. Nah, maka dalam Islam ikhwah sekalian, patung itu dilarang. Kenapa dilarang? Bukan syirik. Patung bukan syirik, membuat patung bukan syirik. Tapi dia adalah wasilah sarana menuju kesyirikan. Sarana menuju kesyirikan. Ya mungkin sekarang tidak ada yang menyembahnya, tapi suatu saat. Kenapa tidak ada yang menyembah sekarang? Sebab orang sekarang mengerti bahwa itu tidak boleh. Tidak ada yang menyembah patung Sultan Al-Qarun, belum ada. Kenapa? Karena rata-rata orang masih ada orang-orang berilmu di tengah-tengah kita. Tapi suatu saat, ketika meninggal orang-orang berilmu seperti yang terjadi pada zaman dahulu, ya, maka lambat laun mereka akan mengibadahinya. Dan tidak mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita kecuali memang akan terjadi seperti itu. Nabi melarang kita kenapa? Memang terjadi seperti ini. Akan menjadi wasilah sarana menuju kepada kesyirikan. Ya, makanya dilarang segala patung-patung yang bernyawa. Ya, patung apa saja yang bernyawa yang ada roh, bisa ditumpukan roh di dalamnya, itu dilarang dalam agama kita. Baik. Alhamdulillah. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, dan berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ya, Imam Ibnu Qayyim adalah imam ma'ruf yang sering kita dengarkan namanya. Beliau termasuk murid senior dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Imam Ibnu Qayyim itu murid senior dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, yang hidup pada tahun 691 Hijriah. Beliau hidupnya pada tahun 691 Hijriah, 1000 tahun lebih yang lalu. InsyaAllah ulama mutafat ini nama-nama dulu. Baik. Dan Imam Ibnu Qayyim ini dikenal sebagai ulama yang Masya Allah, yang jarang sekali ada ulama seperti beliau. Al-Imam Ibn Al-Qayyim, oleh karena itu Al-Imam Ibn Rajab Alhamdulillah rahimahullah ta'ala, beliau berkata bahwa Al-Imam Ibn Al-Qayyim itu adalah seorang ulama adalah ibadah yang sangat ahli ibadah, yang ibadahnya luar biasa. Dan ketika beliau salat malam, Masya Allah salatnya itu sangat panjang sekali, ya. Dan beliau berkata, Al-Imam Ibn Rajab mengatakan, wala ra'aitu awsa'a minhu wala usyahida mithlahu fi dhalik. Aku tidak pernah melihat ada orang yang semisal beliau. Belum pernah mendapati ada orang yang seperti beliau dalam masalah ibadah dan juga dalam masalah ilmu. Aku belum pernah melihat ada orang yang lebih luas ilmunya daripada Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ya, dan juga aku belum pernah melihat ada orang yang lebih paham, lebih berilmu tentang makna-makna Al-Quran dan Sunnah. Dan juga aku belum pernah melihat ada orang yang lebih mengerti tentang hakikat-hakikat iman daripada Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Intinya, ya, banyak sekali pujian-pujian kepada beliau rahimahullah ta'ala. Dan Imam Ibnu Rajab Alhamdulillah setelah memuji beliau dengan begitu banyak pujian, beliau berkata, ya walaysa huwal ma'asum, tetapi ingat beliau tidak ma'asum. Beliau tidak ma'asum. Apa ma'asum? Terjaga dari kesalahan. Ya walaupun beliau memiliki banyak keutamaan sebulan ilmu, tapi ingat beliau hanya manusia biasa yang kadang salah, kadang benar, kadang bertakwa, kadang tidak bertakwa. yang namanya manusia tidak ada yang maksud, yang maksud itu hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini beliau sampaikan agar kita tidak buruk, ya, agar kita tidak buruk kepada orang-orang soleh, orang-orang berilmu. Ya, sebab kadang-kadang ada penuntut ilmu itu melarang orang buruk kepada orang soleh, tapi dia tidak sadar dirinya telah buruk. Ya, kadang ada orang ya terlalu buruk kepada seorang ulama sampai seluruh ucapan ulama dianggap benar. Ini buruk namanya. Ini buruk dan buruk yang sangat luar biasa. Ya, sebab tidak ada ulama yang maksud. Ada salah, ada yang benar. Ya, sampai ada yang mengatakan tidak ada satupun yang keluar dari mulut beliau ketika mentahdir seseorang sebenarnya pasti benar. Subhanallah, dari mana itu? Pasti benar. Ya, tidak ada satupun yang dicela, ditahdir kecuali pasti benar. Subhanallah. Nah, ini dulu terhadap seorang ulama, dan saya yakin kalau ulama itu mendengar ucapannya akan ditahdir dia. Akan ditahdir dia oleh ulama itu, saya yakin. Ya. Di kitab-kitabnya tidak satupun salah, Masya Allah. Imam Bukhari tidak salah kitabnya, ada. Imam Bukhari, ada satu kesalahan atau dua kesalahan. Ini tidak ada satupun kitabnya yang salah, subhanallah. Ya. Kalau tidak ada kitabnya salah, berarti Al-Quran itu. Sebab tidak ada kitab di dunia ini yang terjaga dari kesalahan kecuali Al-Quran ini. Sahih Bukhari saja yang begitu ketat beliau dalam memilah hadis yang sahih, ternyata ada beberapa hadis yang dikritik ulama dan beliau kritikan ulama. Ada yang tidak sahih dalam Sahih Bukhari. Bayangkan. Apalagi beberapa ulama belakangan. Sebenarnya. Jadi kita tidak boleh buruk terhadap ulama yang kita ikuti adalah dalil dan hujjah yang abad. Punya dalil, punya hujjah, maka harus kita terima. Al-Imam Ibn Qayyim berkata, qala ghairu wahid min as-salaf, berkata, ya, bukan hanya satu dari ulama as-salaf. Setiap banyak ulama as-salaf berkata, lamma matu akafu ala kuburihim. Tatkala mereka meninggal, orang-orang soleh tadi, Wat, Suwa, Yahud, dan Nasr, maka mereka iktikaf di kuburannya. Mereka iktikaf di kuburannya. Artinya mereka berdiam di situ, merenung, beribadah. Tapi bukan beribadahi, bukan beribadahi, mereka hanya beribadah di dekat kuburan itu. Iya. Supaya apa? Supaya mereka terhindar dengan orang-orang soleh. Jadi mereka beribadah di kuburannya Wat, Yahud, dan Tali. Itu bukan untuk beribadahnya, tapi mereka beribadah kepada Allah, tapi di dekat kuburannya. Ya. Makanya akan datang nanti larangan beribadah di dekat kuburan. Walaupun ibadahnya untuk Allah. Ibadahnya untuk Allah, tapi dilakukan di dekat kuburan. Ini terjadi, kata Imam Ibnu Qayyim, ketika mereka meninggal, maka masyarakat waktu itu mereka berdiam di kuburannya orang soleh, melakukan ibadah di situ untuk Allah, ya, ibadahnya. Kemudian setelah itu berlalu waktu, tsumma sawwaru tamathilahu. Kemudian mereka membuatkan patung-patungnya di kuburan itu, dibuatkan patung-patungnya. Ya. Tsumma qala alaihimul abadu. Kemudian berlalu waktu yang begitu lama, beberapa waktu lama kemudian, bertahun-tahun kemudian, fa'abaduhu, kemudian mereka pun akhirnya beribadahinya. Jadi lihat awalnya apa? Awalnya mereka beribadahi, meninggalkan mereka, ya mereka datang ke kuburannya, mereka di situ beribadah. Ibadahnya untuk Allah. Tetapi apa? Supaya kalau mereka beribadah di dekat kuburannya orang soleh tadi terhindar. Ya, bangkit semangat untuk beribadah. Kemudian lama-lama mereka menyarankan dibuatkan saja patungnya supaya semakin fokus kita melihat, supaya semakin terkenal kita dengan mereka. Berlalu terus waktu bertahun-tahun, akhirnya mereka beribadahinya. Nah, ini penjelasan dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala sebagai tambahan penjelasan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Jadi beliau di sini hanya ingin menambahkan supaya lebih jelas lagi bagaimana bentuk mereka sampai mereka beribadah kepada orang saleh tadi. Jadi ketika orang saleh tadi meninggal, maka mereka beribadah di kuburan orang saleh untuk Allah beribadahnya untuk Allah, tapi dilakukan di kuburan orang saleh. Ya, akhirnya mereka buatkan patungnya, akhirnya lama kelamaan mereka betul-betul beribadah kepada orang saleh itu. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dari ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim ini rahimahullahu taala, Al-Syekh Shalih Al-Fauzan berkata, ya, faqala Ibnu Qayyim, maka ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim di sini tadi yang saya bacakan, lamma matu akhadhu ala quburihim, maka di sini terdapat tahdzir, terdapat peringatan dari perbuatan gulu terhadap kuburannya orang-orang saleh. Ya, lihat, baik. Kenapa mereka sampai beribadahinya? Karena mereka begitu mengagungkan kuburan orang saleh sampai mereka beribadah di situ. Bukan beribadahi orang salehnya, tapi beribadah kepada Allah tapi di tempat kuburan orang saleh tadi. Maka Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, di sini terdapat tahdzir peringatan agar jangan gulu terhadap kuburan orang-orang saleh. Jangan gulu terhadap kuburan orang-orang yang dianggap saleh. Iya. Seperti kuburan wali, dianggap wali Songo misalnya, atau si Yusuf, yang dianggap saleh oleh mereka. Tidak boleh gulu, kata beliau. Bagaimana bentuk gulunya? Bagaimana bentuk gulu terhadap kuburan orang saleh? Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan bentuk gulu itu bagaimana. Kata beliau, وَذَلِكَ بِالْعُقُوبِ إِنْدَهَا. Yang pertama, termasuk gulu terhadap kuburan orang-orang saleh itu adalah berdiam di kuburannya. Bersemedi, bertapa. Ya, berdiam di situ, seperti orang yang itikaf. Berdiam, bertapa. Yang jelas berdiam di situ, di kuburan orang saleh bukan untuk melihat kematian, untuk apa? Tapi tujuannya tentara untuk apa di situ berdiam? Maka ini bentuk gulu terhadap orang kuburan orang saleh. Kemudian juga kata beliau, ya, awil binau alaiha, atau membuat bangunan di atas kuburannya, dibuatkan bangunan. Ini bentuk gulu. Ini bentuk gulu terhadap kuburan orang-orang saleh, dibuatkan bangunan-bangunan di atas kuburan itu. Nah, ya. Kemudian kata beliau, wa du'a'un indal kubur, dan juga termasuk bentuk gulu terhadap kuburan orang saleh berdoa, doanya untuk Allah, ya. Doanya untuk Allah, ya, berdoa kepada Allah tapi di dekat kuburan. Dia meyakini kalau kita berdoa di kuburannya bulan ini maka lebih mustajab. Ini guru. Jadi doanya untuk Allah, tetapi dia sengaja mendatangi kuburannya bulan karena meyakini kalau berdoa di dekat kuburan bulan itu cepat diterima doa sebab kita di dekatnya kuburan wali. Ini guru. Bentuk guru kepada orang soleh kuburannya. Ya. Juga kata beliau, nah, termasuk guru juga adalah min isra'i kubur, yang menerangi kuburan, dibuatkan pelita-pelita lampu-lampu. Ini termasuk guru semua. Nah, ikhwan fillah a'udzu wa a'udzubillah. Makanya di dalam banyak hadis Nabi melarang. Melarang yang saya sebutkan tadi. Melarang membangun kuburan di atasnya, membangun bangunan di atas kuburan. Melarang apa lagi? Melarang kita untuk menerangi kuburan dan seterusnya. Dilarang semua oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib, beliau pernah memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib, "Allah tala suratan illa tawassahu wa la qabran musharrafan illa sawaitahu." Wahai Ali, ya, pergi kamu, ya, mencari patung-patung. atau gambar-gambar. Kalau kamu dapat ada patung yang bernyawa atau gambar yang bernyawa, maka hancurkan. Ini perintah dari kepada Ali bin Abi Thalib. Wala qabran musyarrafan, dan kalau kamu melihat ada kuburan yang musyarraf yang ditinggikan, yang melewati satu jengkal yang ditinggikan bangunannya, maka ratakan katakan. Maka ratakan kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, ini bentuk penjagaan Nabi kepada umat Islam agar mereka tidak terjatuh dalam kesyirikan. Ya, sebab ingat kesyirikan itu awalnya dulu terhadap orang saleh. Nah, betapa banyak kuburan di kota kalian, kuburan biasa, tapi karena dibangun di atasnya akhirnya diagungkan itu kuburan. Diagungkan. Sementara banyak orang-orang soleh banyak, tapi karena kuburannya tidak dibangun, maka itu biasa saja, tidak dikultuskan. Tapi coba untuk lihat kuburan dikultuskan, mungkin di dalamnya kuburan kucing. Tapi ketika dikultuskan, maka itu akan diibadah. Untuk lihat yang diterangkan oleh para ulama di daerah Mesir, kata para ulama, Syekh Abdul Rahman, ya, Syekh Sulaiman bin Abdul Rahman Al-Hamdan menjelaskan bahwa di daerah Mesir ada sebuah kuburan yang luar biasa dikultuskan. Kenapa? Karena kuburan ini megah. Sementara banyak kuburan di Mesir itu kuburan kuburan orang-orang mulia, tapi ketika tidak di apa? Tidak dikultuskan, tidak dibangun bangunan di atasnya, itu tidak diibadahi. Padahal mereka ini jauh lebih mulia daripada kuburan ini. Beliau sebutkan di daerah Mesir, kata beliau, ada kuburan ya yang sangat dikultuskan sampai sekarang. Bahkan sekarang semakin parah, semakin luar biasa buruknya mereka. Kuburan Ahmad Al-Badawi. Saya dengar namanya Ahmad Al-Badawi di Mesir sana. Ya. Ahmad Al-Badawi itu kuburan yang luar biasa dikultuskannya. Kenapa? Karena bangunannya itu. Nah, padahal kata beliau Ahmad Al-Badawi ini, ya, Ahmad Al-Badawi kata beliau bahwa la yu'rafu lahu aslun. Ini tidak dikenal akal usulnya dari mana. Tidak dikenal dari mana itu. Tidak dikenal dari mana akal usulnya. Siapa ayahnya, siapa ibunya, lahir di mana, tidak dikenal dari mana akal usulnya. Wala fadlun, tidak diketahui ada satu pun keutamaannya, tidak diketahui. Apa keutamaannya satu pun? Tidak dikenal apa keutamaannya. Wala ilmun, juga tidak dikenal ilmunya. Wala ibadah, dan juga tidak diketahui bagaimana ibadahnya. Wa ma'a hadza sara a'dham alihatihi. Namun ternyata ya, ini menjadi sembahan yang terbesar bagi penduduk Mesir. Nah, annahu la yura, kata beliau, Ahmad Al-Badawi ini tidak dikenal kecuali Ahmad Al-Badawi ini tidak dikenal kecuali dia pernah masuk masjid. Dari sini mungkin dia terkenal. Dia masuk masjid pada hari Jumat. Pada hari Jumat sampai dalam masjid, fabana fihi, kencing di dalam. Jadi Ahmad Al-Badawi masuk masjid hari Jumat, kencing di dalam. Tsumma kharaja wa lam yusalli, setelah kencing keluar tidak salat Jumat. Ya. Ini yang dikenal sama dia. Tidak ada dikenal keutamanya satupun, ilmunya satupun ibadah, justru yang dikenal yang anehnya ini. Yang dikenal sama dia adalah anehnya apa? Masuk masjid hari Jumat, kencing keluar tidak sholat. Biasanya yang seperti ini biasa, memang itu, masya Allah itu. Saya sering katakan, wah anehnya memang itu. Ya, yang aneh-aneh biasanya disuka sama masyarakat. Ada keanehannya, jangan ke macam-macam. Itu lain nanti katanya itu. Ya. Ini disebutkan oleh Al-Imam As-Sakhawi kata beliau. Ini kisah ini disebutkan oleh Al-Imam As-Sakhawi seorang ulama Ahli Sunnah dari Abi Hayyan. Dari Abu Hayyan, Ahli Tafsir Al-Qur'an Abu Hayyan Al-Hakam dari Muslim. Baik. Maka syaitan menghiasi-hiasi masyarakat waktu itu ya. Entahlah bagaimana. Yang jelas seperti itu yang dikenal sama Ahmad Al-Badawi. Orang yang seperti itu. Ya, akhirnya, ya, akhirnya sekarang ibadah dikultuskan. Nah, jadi terlalu dulu terhadap orang-orang soleh. Itu juga pernah terjadi pada zaman Ali ya. Ketika Ali bin Abi Thalib membakar orang-orang murtad, maka sebagian mereka mengatakan itu menunjukkan Ali Tuhan. Sebab Ali membakar, bukankah tidak ada yang membakar kecuali Tuhan? Itu menunjukkan Ali Tuhan. Ya. Nah, jadi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Juga ada di daerah-daerah lain seperti Syam atau di mana kuburan-kuburannya orang-orang dikenal masya Allah. Ada juga namanya Ibnu Arabi. Ibnu Arabi itu kuburannya luar biasa sekarang. Ibnu Arabi itu seorang ahli tarekat yang berpemahaman wiridatul wujud. Wiridatul wujud yang katanya semua yang ada di alam ini Tuhan, babi Tuhan, anjing Tuhan, semua Tuhan. Ketika ditanya, kamu saya juga Tuhan. Kata Imam As-San'ani rahimahullah, orang yang paling kafir di dunia ini dia. Orang yang paling kafir di dunia ini adalah Ibnu Arabi. Tapi aku melihat kuburannya subhanallah. Kuburannya luar biasa, dikultuskan oleh kaum muslimin. Ya. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi, nah, sebab terjadinya kesyirikan itu pada orang-orang saleh itu karena buruknya manusia terhadap orang-orang saleh. Buruknya mereka terhadap orang-orang saleh. Nah, dan antara buruk-buruk tadi terhadap orang-orang saleh itu sudah disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Dan Allah Maha Mengetahui soal cukup dulu ya, maksudnya adalah masih ada hadis, dua hadis, insyaAllah ta'ala kita akan sampaikan pada pertemuan berikutnya. Ada yang benar? Ada? Cukup ya?